السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada tafsir kitab tafsir Taisir Karim Rahman di tafsir Kalamil Manan. Masih dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya, yakni dari surat An-Naba, bercerita tentang kejadian-kejadian yaumul qiyamah. Allah menyatakan inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sesungguhnya yaumul fasl, hari keputusan, hari penghakiman, itu adalah hari yang telah tertentu waktunya, hari di mana ditiup sangkakala dan kalian pun datang dengan bergelombang-gelombang. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dibukakanlah langit sehingga langit itu memiliki pintu-pintu, dan diperjalankan gunung-gunung sehingga gunung tersebut terlihat seperti fata morgana. Inna jahannama kana mirsada. Sungguhnya jahannam itu senantiasa mengintai. Littaghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Telah lewat gambaran daripada hari kiamat, dan di sini ditambahkan ayat yang berikutnya, di mana gunung-gunung diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung yang tampak begitu kokoh menjadi ibaratnya pasak-pasak bagi bumi. Itu bisa ibaratnya seperti kapas yang tiada berarti. Berkata penulis di sini, Syekh Sa'di menjelaskan kalimat tersebut, fatasirul jibal hatta takuna kalhabail mabthus. Gunung-gunung diperjalankan sehingga gunung-gunung tersebut seperti debu yang berhamburan. Dan ini dijelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, kejadian daripada dihancurkan gunung-gunung. Allah menyatakan wa yauma nusayyirul jibal, dan pada hari kami perjalankan gunung-gunung. Wa taral ardha barizatan, dan kalian lihat bumi itu datar. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satu orang pun yang lolos dari mereka. semua didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah gunung dihancurkan, maka bumi menjadi datar. Allah juga menyatakan wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu bagaimana dengan gunung-gunung. Ya, gunung kalau di daerah timur tengah sana tidak seperti gunung yang ada di tempat-tempat kita, terlihat hijau, banyak berbagai macam tanaman-tanaman, ya, tumbuhan-tumbuhan yang menghiasi daripada gunung-gunung yang ada di tempat kita. Di daerah timur tengah sana, Saudi, Yaman dan misalnya, gunung itu adalah ibarat seperti batu-batu besar, padas. Bagaimana kemudian diceritakan kita dikumpulkan bersama dari awal sampai akhir di tempat yang datar, lantas bagaimana dengan gunung-gunung ini, gunung-gunung yang kokoh tiada tara? Tidak akan ada satu kekuatan daripada manusia yang mampu untuk sekedar menggeser satu senti sekalipun dengan teknologi senanggi apapun. Maka Allah menyatakan, fakul, jawablah, yan sifuha rabbi nasfa, Rabbu yang Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa, dan Allah akan jadikan gunung-gunung tersebut datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta, engkau tidak akan dapat di padanya tempat yang rendah ataupun tempat yang tinggi. Betul-betul datar. Wa tara jibala tasabuha jamida, engkau lihat gunung seolah-olah gunung itu adalah sesuatu yang jamid, yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa bergerak, tidak mati. Wahyatamur rumah rosahab, padahal pada saat itu nanti, di saat terjadi kiamat, gunung-gunung tersebut akan berjalan seperti berjalannya awan, yang akan hancur, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berjalannya awan. Kalau kita melihat satu kejadian misalnya, ya, yang disebut dengan likuifaksi misalnya, kejadian di Palu beberapa waktu lalu, itu pemilik rumah dia bisa, yakni apa istilahnya, melihat kejadian yang sangat luar biasa, bergeser itu bisa 1 kilometer dari tempatnya, sampai tidak mengenali kembali tempat yang dia diam setelah terjadinya likuifaksi, yakni betul-betul bergeser berjalan. Itu belum seberapa, ya. Dan gambaran hari kiamat tidak seperti itu. Sekedar gambaran kalau sesuatu itu bisa berjalan, ya, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tampak, ya, kita sendiri melihat pada waktu itu dari apa yang diupload di video-video yang sampai kepada kita, ya, betul-betul berjalan. Wallahul musta'an. Maka gunung itu berjalannya seperti awan, dan awan itu kan cepat sekali, berjalan seperti awan di saat terjadi hari kiamat. Allah menyatakan yauma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru jibalu sayra, pada hari langit diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan gunung diperjalankan dengan secepat-cepatnya. Juga Allah menyatakan idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat hada'an munbassa, di saat bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya sehingga gunung-gunung tersebut menjadi haba'an munbassa, debu yang berhamburan. Allah juga menyatakan yauma takunu as-sama'u kal muhl wa takunu al-jibalu kal 'ihn, pada hari langit itu tampak seperti kotoran minyak. Minyak, ya, jelantah itu akan terlihat, ya, hitam, dan dia seperti ada bunga-bunga biru berkembang-kembang itu. Ini maka langit yang pecah seperti itu gambarannya. Warnanya betul-betul gelap, hitam, seperti kalau kita melihat jelantah. Wa takunul jibal kal 'ihn, dan gunung-gunung itu seperti ihn. Ihn itu bulu. bulu yang berhamburan-hamburan. Padahal gunung yang dasar dan kuat kokoh tiada tar. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katsiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gunung itu ibaratnya seperti pasir yang berhamburan. Juga Allah menyatakan wa idzal jibalu suyirat, di saat gunung-gunung diperjalankan. Wa takunul jibal kal'ihmil manfus, dan gunung-gunung tersebut seperti bulu yang dihamburkan. Itu semua gambaran-gambaran yang ada di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat jika dia datang. Datangnya hari kiamat. Kemudian saya menyatakan wa tasaqqaqus sama hatta takuna abwaba, dan Mekah langit itu akan yakni pecah dan dia akan bedah Mekah, ya. Dia akan terbelah, terlihat seperti terbelah, dan setelah itu tampak di sana pintu-pintu langit, hatta takun abwaban, sehingga menjadilah pintu-pintu langit tersebut menjadi berpintu-pintu. Jadi di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat An-Naba tadi dinyatakan wa futihatis sama, dan langit dibuka. Tapi pada ayat-ayat yang lain dijelaskan pembukaannya itu bukan kemudian seperti ada tirai yang membuka dengan indah gitu, enggak. Tetapi dengan syekh, dengan terbelah. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, ya. Ini putih hati sama, ini bisyekh, dengan terbelah. Sebagaimana dalam firman-Nya idza sama'un syaqqat, dan di saat langit itu terbelah. Juga di dalam ayat yang lain idza sama'un fatarat, di saat langit itu pecah. Wa yauma tasaqqaqus sama'u bil ghumam, dan di saat langit terbelah dan muncul darinya al-ghumam, yakni awan hitam menyertai daripada terpecahnya langit tersebut, terbelahnya langit tersebut. Wa nazzalal malaikatu tanzila, dan malaikat-malaikat turun dengan secara bersama-sama. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana turunnya para malaikat. Kita berada di padang mahsyar bersama dengan manusia min awalihim ila akhirihim. Dari semenjak awal sampai akhirnya berada di padang mahsyar. Menunggu pada saat itu matahari dekatkan dengan sedekat-dekatnya. Manusia berjuang dengan keringatnya masing-masing, ya, terikat oleh keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai leher, ada yang sampai dia sampai telinganya, dan sampai berenang pada pelumnya. Ada yang tenggelam pada pelumnya, ini berenang-renang dia. Karena peluh tersebut hanya akan melebar selak jarak beberapa, ini 1-2 depa pada dirinya. Tidak akan mudah melebar kemana-mana, mengikat dirinya peluh-peluh tersebut. Semua bergantung pada amalannya. Dan saat itu kesulitan dirasakan oleh seluruh makhluk. Tentunya berbeda-beda kondisinya, tetapi kesulitan tersebut dirasakan oleh seluruh makhluk. Dan setiap orang berada pada zil sadaqatihim yaumil qiyamah, yakni pada naungan sedekah-sedekah mereka pada hari kiamat. Dan ada orang-orang yang memang sengaja Allah naungi di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak tahu bagaimana bentuk naungannya. Itu naungan Allah, ya. Yauma yadhillu la yadhillu illa dhilli. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la yadhillu illa dhilli. 7 kelompok orang yang akan Allah naungi pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Itu sebelum dimulainya hisab, dan itu berjalan dalam waktu yang lama sampai kemudian manusia merasakan kepayahan yang tiada tara, datang kepada Adam untuk meminta supaya disegerakan hisab, sehingga orang yang berhak mendapatkan adab, ya, dia pantas mendapatkannya. Orang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, ya, mendapatkan surga, maka dia segera mendapatkannya. Adam menyebutkan alasan-alasan. Kemudian setelah itu datang kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa, kemudian kepada Rasulullah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semua menyebutkan ubur-uburnya sebagaimana dalam hadis syafaat yang panjang. Maka Rasulullah SAW yang kemudian berjalan menuju kaki ars dan sujud di situ dengan sujud yang lama, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan Allah dengan pujian seperti itu. Hatta Rasulullah SAW sebelumnya belum pernah memuji dengan pujian tersebut. Diilhamkan pada Rasul pada saat itu saja. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ini kemudian mengizinkan untuk memberikan syafaat dan dimulai kisah. Nah itulah saat dimana kemudian akan datang Allah Subhanahu Wa Taala. Wujia bil malaikat, datang pula para malaikatnya tampak di saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yafsilullah. Jadi di situ sekali lagi terkait dengan wa futihatis sama, maknanya adalah asyik ya. Wa futihatis sama bukan kemudian sama adalah pintunya kemudian dibuka begitu, tidak, tetapi dengan terbelah langit tersebut sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat yang lain. Sedangkan Al-Quran ayat 1 menafsirkan ayat yang lain. Lantas kenapa di sini disebut dengan dibuka? Ini menunjukkan akan kama qudratillahi ta'ala, menunjukkan akan kesempurnaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan sesuatu yang begitu sangat luas dan sangat besar. Ini langit sangat luas dan sangat besar, itu dibelah oleh Allah. Itu ibaratnya hanya seperti kalau manusia membuka pintu, itu kan sangat mudah sekali, ringan. Sehingga Allah menyebutnya dengan wa futihatis sama, padahal itu terbelah langit. Allah ibaratkan dengan seperti dibuka, menggambarkan akan mudahnya dan menggambarkan akan cepatnya. Seperti mudahnya dan cepatnya terbuka satu pintu. Sebagian mufassirin mereka menafsirkan al-fath di situ, yakni dibukanya pintu langit ya. Wa futihatis sama, yakni al-fathu di situ ala zahiri. Yakni sesuai dengan zahirnya ini dibuka. Sebagaimana memang kita ketahui bahwa langit memiliki pintu-pintu. Hanya saja ini pendapat yang lemah. Kenapa? Kalau dibuka pintu-pintu langit sebagaimana memang ada pintu di sana, maka kejadian tersebut tidak khusus pada hari kiamat saja. Hari kiamat nanti terbelah betul-betul langit terbelah. Ya. Sedangkan terbukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan ini terbuka pintu-pintu langit, hanya kita tidak melihatnya. Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Idza ja'a Ramadan futihat abwaabus sama, ya kan? Dibukakan pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwaabun niran. Wa sufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan dibukakan pintu-pintu langit, ditancing, ditutup rapat pintu-pintu jahanam dan dibelenggu syaitan-syaitan. Sehingga kurang tepat kalau dijadikan untuk menafsirkan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Syekh Sa'di menyebutnya dengan wa tasaffaqus sama, yakni dengan syekh dengan terbelah. Tanpa menyebutkan khilaf yang ada, beliau langsung menyatakan bahwa futihat al-fath di situ adalah asyik dengan terbelah. Wa yafsilullah bainal khalaiq, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan di antara makhluk-makhluk. Yani setelah terjadinya apa yang disebut dengan al-maqam al-mahmud atau asy-syafa'atul uzma, ya, datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah kaki ars, yang kemudian Rasul sujud dengan sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepala, mintalah kau makan diberi, syafa'atilah kau diberi hak untuk memberikan syafaat. Kemudian setelah itu barulah dimulai hisab bainal khalaiq, Allah yang memutuskannya bi hukmihi alladzi la yajud, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kedzaliman padanya. Wa tuqad naru jahannam, dan dinyalakan neraka jahannam. Allati arsadahallah wa addaha lit-taghin. Dinyalakan neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan neraka jahannam itu sebagai tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Arsadah yakni Allah jadikan sebagai tempat untuk mengintai. Dan Allah sediakan untuk orang-orang yang melampaui batas. Wa ja'alaha matwal lahum wa ma'aban. Dan Allah jadikan sebagai tempat kembali dan tempat tinggal. Tempat kembali kemudian menjadi tempat tinggal bagi orang-orang kafir, orang-orang yang melampaui batas. Kalimat mirsad, mirsad itu sama seperti mitmar. Kalau mitmar itu adalah kandang kuda disediakan untuk menyimpan kuda-kuda, tersembunyi tempatnya. Wazannya seperti itu. Cuman mirsad, kalau ini namanya mirsad itu tempat untuk mengintai. Kalau mirhab atau ya tempat untuk tempat untuk menyimpan kuda-kuda yang digunakan untuk pacuan biasanya, itu disebut dengan mitmar. Maka wajahnya sama mirsad atau marsad. Marsad artinya adalah mau diurusat, tempat untuk mengintai. Nah mirsad itu sama seperti itu, hanya saja kalau mirsad itu tempat khusus. Ini ada tempat khusus digunakan untuk mengintai. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, inna jahannama kanat mirsada. Ini ayat yang tadi kita baca ya. Inna jahannama kanat mirsada. Artinya di dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwa manusia nanti pasti akan melewati jahannam. Kenapa? Karena jahannam itu mirsadan, tempat mengintai. Sedangkan orang-orang yang akan diintai itu kan manusia ya. Manusia akan melewatinya. Setiap orang pasti akan melewati jahanam. Sehingga jahanam dikatakan mirsad, tempat mengintai. Itu menunjukkan akan apa? Bahwasannya tidak ada satu manusia pun kecuali pasti akan melewatinya. Sebagaimana di dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha, tidaklah ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Ditunggu oleh jahannam, ditunggu oleh neraka jahannam. Maka selamat orang yang selamat dan akan binasa orang yang binasa. Dan ayat-ayat menunjukkan bahwasanya tempat yang dilalui oleh muslimin dengan tempat yang dilalui oleh kufar itu berbeda. Ayat-ayat menunjukkan orang-orang kafir itu dijungkalkan, diseret, ditarik, kemudian dilempar. Nah sedangkan mirsad ini, jembatan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Bahkan munafikin gak melewati jembatan ini. Ini sebagian mufassir menjelaskan demikian. Karena zahir daripada ayat-ayat Al-Quran, orang-orang kafir itu diseret ya. Dibelenggu kemudian diseret. Khudhuhu faghulluhu tsumma jahim shallu. Ambil mereka kemudian belenggu mereka kemudian lemparkan ke dalam neraka. Solu itu artinya dilempar dalam keadaan terlumpuh, itu solu. Jadi bukan masuk begitu kemudian nyemplung, enggak. Dalam keadaan terbelenggu ya. Kaki dan tangannya terbelenggu dengan belenggu-belenggu yang ya, terbuat dari ikatan-ikatan besi dari neraka. Kemudian dalam keadaan wajahnya tertumpuk di bawah, diseret, setelah itu dilemparkan. Itu keadaan orang-orang kafir. Adapun mukminin itu mereka di saat kemudian berada di padang mahsyar dan kemudian selesai masa hisab, matahari kemudian dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan ya, matahari menjadi alat siksa di neraka. Sehingga gelap gulita, betul-betul gelap gulita. Dibutuhkan padanya cahaya. Disitulah waktu dibagikannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Ada yang cahaya betul-betul sangat terang benderang. Ada yang di bawahnya. Ada yang seperti bulan purnama. Ada yang ya tentunya berperingkat-peringkat, sangat banyak sekali peringkatnya sesuai dengan amalan manusia yang berperingkat. yang paling kecilnya adalah seperti lilin gitu, ya. Itu pun mubalabid, kadang hidup kadang mati gitu, ya. Dan itu pun letaknya di kaki. Sedangkan orang-orang munafik, mereka tidak memiliki cahaya sama sekali. Yauma yaqulu al-munafiquna wal munafiqat unduruna naqtabis min nurikum. Di saat orang-orang munafik yang laki-laki dan yang perempuan, mereka berteriak kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami supaya kami bisa melihat jalan dengan mengambil sebagian dari cahaya kalian, yakni dengan penerangan dari kalian. Karena masing-masing telah mendapatkan bagian, ini munafikin, mereka tidak mendapatkan bagian. Ternyata mereka zahirnya bersama muslimin di tengah-tengah kaum muslimin, ya kan? Orang-orang kafir tadi sudah dimasukkan ke dalam neraka semua. Ini orang-orang munafikin zahirnya bersama muslimin, tetapi di saat pembagian daripada cahaya, mereka tidak mendapatkannya. Ternyata tidak ada cahaya pada diri mereka. Maka dikatakan filarji waraakum faltamisun nur. Cari di belakang kalian sana cahaya. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian dibuatlah oleh Allah satu pintu benteng di antara mereka. Ada benteng yang ada bab, ada pintunya di situ. Mereka tidak bisa melewatinya. Sedangkan orang-orang mukminin, mereka terus berjalan menuju syurga. Sedangkan orang-orang munafikin, mereka berada dalam benteng yang sudah tidak bisa lagi mereka lalui. Akhirnya mereka kembali ke belakang, yang kemudian mereka menuju ke tempat yang mereka telah disediakan untuknya. Ya. Yani fidar bil asfal minan. Orang-orang yang beriman nanti akan melewati shirath sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda, ada yang seperti petir. Kilat itu petir. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang bahkan merangkak, ada yang berhenti kemudian ngesot lagi, berhenti lagi, ngesot lagi. Ada yang tersambar-sambar kalali badannya sesuai dengan di saat mereka berada di dunia, tersambar dengan berbagai macam maksiat-maksiat, maka itu yang akan mereka rasakan di sana. Karena sallallahu alaihi wasallam wal akhir. Itu keadaan daripada hari kiamat. Sehingga itu makna daripada inna jahannam kanat mirsada, bahwa jahannam adalah tempat mengintai. Setiap orang pasti akan melaluinya. Sebagian mufasirin lain mengatakan mirsada yakni bimana mursoda. Mirsada bimana mursoda. Mursoda artinya adalah mu'iddah. Jahannam itu telah tersedia, yakni disiapkan. Inna jahannam kana mirsada. Jahannam itu telah tersedia, sudah ada sekarang. Littaghina ma'ada, menjadi tempat kembali bagi para pendosa, orang-orang yang taghun. Taghun ini artinya adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita hidup di dunia ini kan ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melanggar daripada batasan-batasan tersebut. Maka orang yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itulah taghun. Tughyan, orang-orang yang melakukan perbuatan melampaui batas. Sehingga segala sesuatu yang melampaui batas, yang menjadikan manusia melampaui batas, disebut taghut. Taghut itu artinya itu. Ya. Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddan, segala sesuatu yang menjadikan hamba itu melampaui batas. Melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah taghut. Yablabithina fiha ahqaba wa annahum yalbathuna fiha ahqaban katsira, dan bahwasanya mereka tinggal di dalam neraka jahanam tersebut berhukum-hukum yang sangat banyak. Wal hukum, kata Syekh Sa'di, alama qala katsir minal musirin sama nununa sana, dan satu hukum itu 80 tahun. Satu hukum itu 80 tahun menurut hitungan mayoritas mufassirin kita sebutkan di sini sebagian daripada ucapan mufassirin terkait dengan hukum. Jadi tinggal di dalam neraka jahanam bukan satu hukum loh ya. Ahqaban. Ahqaban itu berhukum-hukum. Kalau bahasa kita ada istilah satu windu, itu 8 tahun. Iya kan? Satu dasawarsa 10 tahun. Satu abad itu 100 tahun. Iya kan? Satu milenium itu 1000 tahun. Nah, di sini satu hukum 80 tahun. Itu menurut sebagian mufassirin ya. Di antaranya yang menyatakan bahwasannya satu hukum adalah 80 tahun adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Qala Ali bin Abi Thalib li Hilal Al-Hajri, berapa kalian dapati satu hukum? Ma tajidunal hukum fi kitabillah al-munazzal? Berapa kalian dapati satu hukum dalam kitabullah yang diturunkan?" Qal, maka Hilal Al-Hajri, bisa jadi beliau adalah seorang ahlulughah yang paham terhadap bahasa Arab, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, maka Hilal menjawab, "Najiduhu samani nasana." Kami dapati ini 80 tahun. "Kullu sanatin 12 syahrun." Setiap tahun itu 12 bulan. "Kullu syahrin 30 yauman." Setiap bulan itu 30 hari. "Kullu yaumin 1000 sana." Sedangkan satu harinya 1000 tahun. Jadi memang itu hitungan hukum, tapi hitungan di sisi Allah dan hitungan hari yang ada di saat itu ya, bukan hari yang menurut hitungan kita di dunia. Hari di saat itu satu harinya aja sudah 1000 tahun. Kalau dirasakan di dalam kehidupan kita ini 1000 tahun itulah baru satu hari. Sehingga orang-orang yang berada di alam sana nanti, di alam akhirat, di saat ditanya, "Kam labithtum 'adada sini?" Berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka sebagian menyatakan yaum au ba'du yaum, satu hari atau mungkin sebagian daripada satu hari. Tidak ada satu hari. Memang demikian, rasanya sangat-sangat, dan memang itu betul seperti itu. Ya, bukan kok istilahnya mensangatkan karena dasarnya bukan. Betul-betul memang hitungannya demikian. Jadi mereka di saat hidup, ya, hidup di dunia, katakanlah kalau orang sekarang, kalau orang dahulu bisa sampai 900 tahun, 950 tahun seperti itu, masa-masa tersebut, mungkin mereka mengatakan ya sekitar satu hari wajar, ya kan, satu hari. Nah, kalau orang-orang yang setelahnya menyatakan ba'du yaum, tidak sampai satu hari. Di dalam surat An-Nazi'at ayat yang terakhir, lam yalbathu illa asyiatan au duhara, mereka merasa bahwa tidaklah tinggal di dunia kecuali hanya di waktu sorenya atau di waktu duhanya. Di waktu sore. Jadi sangat singkat sekali waktu kita hidup di dunia. Padahal kita mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun. Tapi di saat dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu ibaratnya hanya di waktu sorenya saja atau di waktu duhanya saja. Ini keadaan daripada hitungan yang nanti akan berlaku di akhirat. Dan waktu hisab itu sendiri adalah 50 ribu tahun. Waktu hisab 50 ribu tahun. Kemudian tinggal di neraka, bagian tinggal yang memasukinya itu ahqaban, berhukum-hukum. Ahqaban. Yang satu hukumnya saja itu 80 tahun. Yang satu tahunnya sama 12 bulan, satu bulannya 30 hari, satu harinya 1000 tahun. Mengerikan sekali. Masa yang tidak bisa dibayangkan seperti apa. Wallahu musta'an. Dan demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As, juga Ibn Abbas, juga Sa'id bin Jubair, juga Amr ibn Maimun, juga Hasan Al-Basri, juga Qatadah, Arabi bin Anas, dan juga Abdul Haq, dari mufassirin semuanya. Mereka menyatakan bahwasannya satu hukum itu adalah tamanu nasana, 80 tahun dengan hitungan tahun yang tadi telah disebutkan, ya, perbandingan hari antara hari-hari kita dengan hari-hari di akhirat nanti. Ada beberapa pendapat yang lainnya. Ada yang menyatakan 70, ada yang menyatakan 40 tahun, ada yang menyatakan 30 tahun, bahkan ada yang menyatakan salat mi'ah 300 tahun, bukan 30 ya, 300 tahun. Basir bin Ka'ab menyatakan Lukiroli an-nasokop al-wahid salat mi'asana. Disebutkan kepadaku bahwa satu hukum itu ada 300 tahun. Wakul lusana salat mi'ah wasitu nayauman. Sedangkan satu tahun itu ada 360 hari. Kulayaumin minha ka'al kisanatin. Dimana satu hari ini itu seperti hitungan 1000 tahun di dunia. Lantas kalau begitu apakah neraka itu akan ada batasnya? Karena kan dinyatakan bahwa tinggal itu kan ahqoba. Tinggal ahqoba. Artinya ahqoba itu kan hitungan hukum tertentu. Katakanlah seandainya, ya, hitungan hukum tersebut 300 tahun dengan hitungan yang tadi satu harinya adalah 1000 tahun, katakan demikian. Kemudian berhukum-hukum itu kan ada hitungannya. Berhukum-hukumnya berapa? Insyaallah. Itu menunjukkan akan ada masa berhentinya, ya, ada masa berhentinya. Kata sebagian ulama bahwa ayat ini mansukh. Ayat ini terkait dengan kalimat ini, sebagian mengatakan bahwa labithina fiha ahqaba itu mansukh dengan ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa tinggal selama-lamanya, kekal selama-lamanya di dalamnya. Sebagian menyatakan mansukh, ya, di antaranya adalah Muqabil bin Hayyan. Muqabil bin Hayyan mengatakan inna hadil ayah mansukh bi qawlihi fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini dimansukh oleh ayat yang setelahnya. Maka rasakan oleh kalian, tidaklah kami menambah kecuali adzab. Sehingga demikian, tidak ada masa berhentinya. Semakna dengan ini adalah kalimat di dalam Al-Qur'an, fa amal ladzina saqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa syahid khalidina fiha. Adapun orang-orang yang celaka, yang orang-orang kafir, fa fil nari lahum fiha zafirun wa syahid, maka mereka berada di dalam neraka yang di dalam mereka itu mereka memiliki tarikan nafas dan hembusan nafas. Zafir itu tarikan nafas, syahid itu hembusan. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali jika Allah menghendaki lain. Inna rabbaka fa'alu lima yurid, semuanya Rabbmu melakukan apa yang dia inginkan. Nah, ini dinyatakan ayat ini juga apa istilahnya, bukan mansukh ya, tapi makna daripada kalimat ini bukan berarti ada batasnya, ya. Akan tetapi maknanya illa masyarobuk, dan Allah SWT berkehendak untuk selamanya sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita al-sunnah dari semenjak dahulu. Meskipun ada pendapat yang menyatakan sebagian pendapat yang itu dinyatakan syadz pendapatnya bahwa neraka itu memiliki masa akhir. Katakanlah seandainya usia daripada neraka itu sebanyak jumlah butir pasir yang ada di lautan, maka toh butir pasir itu pun juga ada hitungannya. Maka sebanyak itu pula akan ada masa habisnya. Itu sebagian daripada ulama, ya, dan telah dibantah oleh para ulama yang lain dengan keumuman ayat-ayat menunjukkan bahwa neraka itu kekal. Apapun yang disebutkan, tetap Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'al lima yurid illa ma syaa rabbuk, ya, Allah menyatakan illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid, kecuali apa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dari yang dipakai. Sedangkan ahlu sunnah dalam artian ulama-ulama ahlu sunnah menyatakan neraka itu kekal selama-lamanya dan tidak ada batasnya. Memang demikian Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki, ya Allah melakukan apa yang dikehendakinya dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kekal. Dimaknai dengan itu, menghendaki untuk kekal. Memang Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk neraka itu kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Adapun ayat ini tidak masuk yang benar, ya ayat la bisina fiha aqoba tidak masuk dan benar memang seperti itu, tetapi tidak menunjukkan akan ada batasnya neraka. Kalimat la bisina fiha aqoba, mereka tinggal berkukuh-kukuh, itu artinya di saat telah sempurna satu kukuh kemudian akan datang hukum lagi. Sempurna satu hukum, datang lagi satu hukum lagi. Dan terus seperti itu. Akhobar. Tanpa ada masa selesainya. Lantas bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka kan juga ada masa istilahnya mati. Artinya hukuman kan tentunya sebatas dengan apa yang mereka kerjakan. Nah ini mereka tanpa ada batas begini bagaimana? Maka dijawab oleh para ulama al-sunnah bahwasanya kematian mereka di atas kekafiran. Dan mati di atas kekafiran ditakdirkan bahwasanya dia seandainya hidup akan terus seperti itu. Di atas kekafiran, karena mati menutup hidupnya dengan kekafiran, maka itulah yang berlaku selamanya. Jadi itu bukan kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka mati di atas kekafiran dihukumi dia berada di atas kekafiran tersebut selamanya. Sehingga mendapatkan hukuman pun juga selamanya. Wallahu taala a'lam. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naftabilahuna wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.